Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah walah walah walah kuta illa billah maba'in. Qala Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Sadyani asal kitab Muqaddimah Jurumiyah wa mal arifu wa takunu alamat al-nasbi bil asmail khamsati nahu ra'aitu abaka wa ahaka wa ma asbah dhalik. Rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu ta'ala, sanna al-muallifu bil-alif. Al-muallif yani Ibn Jurum, sanna yani menyebutkan yang kedua, dengan alif. Ya, yang kedua di tanda nasab adalah alif. Lian al-fathah ta kana fathah. Idza ashba'at sarat alifan. Fa masalan contohnya idza qulta ra'aitu Zaidan. Hadhihi fathatu ashba'aha Zaidan bil alif. Walihada, oleh karena itu sanna bil alif. Wal alifu takunu alamata nasbi al-asmil khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hammuki wa fuka wa dhumarin. Hamzatun alif menjadi tanda nasabnya asmal hamzah yang tadi disebutkan, hamzah lima isim. Lakin mata takunu mansubatan bil alif, akan tetapi kapan asmul khamsah itu mansub dengan alif? Jawabannya, idza tammat fiha syurut raf'i bil wawi. Jawabannya, dinasab dengan alif itu ketika sempurna padanya syarat-syarat untuk dirafa dengan wawu. Ya, ada syarat yang mustarakah yang umum mencakup semuanya, ada yang syarat yang khusus bagi sebagiannya. Wa syurutur raf'i bil wawi sittatun am sab'atun. Syarat dirafa'nya asmul khamsah dengan wawi itu ada 6 syarat atau 7 syarat? Jawabannya, sittah, 6 syarat. Antakuna mufradatan, yang pertama syaratnya adalah syarat dia harus mufrad, bukan musanna, bukan jama'. Yang kedua mukabbaratan, bukan musaggarah, bukan isim tasghir. Yang ketiga mudhafatan, dia harus mudhaf. Yang keempat mudhafnya li ghairi ya mutakallim, ya mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Itu syarat yang berlaku untuk semuanya, mufradah, mukabbarah, mudhafatan dan mudhafah li ghairi ya mutakallim. Yang kelima, wantakuna fu khaliatan minal mim. Fu-nya harus kosong dari mim. Karena kalau ada mimnya, jadi dengan harakat zahirah, famun, faman. Yang keenam, wantakuna dhu bimana sahib. Ya, dhu bermana sahib. Idan jika demikian, jika tamat syurutu raf'il asma'il khamsah bil wawi, kalau terpenuhi sempurna syarat-syarat dirafa'nya asma'il khamsah dengan wawu, wajaba antun saba bil alif. Maka ketika dia kemasukan adatun nasab, ketika kemasukan amil nasab, maka dia wajib dinasabnya juga dengan alif. Fataqulu masalan, kamu katakan contohnya, akramtu abaka. Akramtu fi'il fa'il. Abaka maf'ulun bih mansub. Walamatu nasbihi al-arif niyabatan al-fathi li'annahu min asmil hamsah. Wa aba mudaf wal kaf mudafun il aba. Idan arafna al-ana, kita tahu sekarang an asmal khamsata, bahasanya asmal khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif. Ya, ketika terpenuhi syarat-syarat yang enam tadi. Dirafa dengan wawu, dinasab dengan alif ketika terpenuhi syarat-syarat di atas. Taqulu contohnya, sa'altu dha malin. Sa'altu fi'il fa'il. Dha maf'ulun bih mansub. Walaupun nasbihi al-alif niyabah nil fathah li'annahu min asmil humsah. Mal mudhafun ila dha, mudhafun ilaih. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, lau qala qailun ra'aitu dhu malin. Khata. Salah. Kalau dia baca ra'aitu dhu malin, salah. Kenapa? Li'annahu yunsab bil alif. Karena asmul khamsah harus dinasab dengan alif. Tidak boleh dengan waw. Idzan al-asmul khamsah itu, asmul khamsah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif. Qala rahimahullahu ta'ala, sad ini aslam jurumiyah, wa mal qasratu fatakunu alamat linasbi fi jam'il mu'annasi salim. Namun kasrah menjadi tanda nasab pada jama' mu'annas salim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ma jam'ul mu'annas salim. Apa itu jama' mu'annas salim? Qulna, kita katakan, innahu ma jalla ala salasatin fa akthar biziyadatil alif wa ta ma salamati bina'il mufrad. Kita katakan jama' mu'annas salim itu adalah yang menunjukkan isi, menunjukkan tiga dan lebih dari tiga dengan ada tambahan alif dan ta. Ya, dan selamat bentuk mufradnya, tidak mukasar. Itu definisi pertama, madalla ala salatan fa akthar bi ziyadati alif wa ta ma salamati bina'il mufrad. Wa qila, dia menyatakan di antara definisi yang ada adalah ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain ala mufradihi ma salamati bina mufrad, yang dijama' dengan alif dan ta tambahan mazidatain atas mufradnya ya bersama dengan selamat bentuk mufradnya. Taqulu masalan, contohnya aku mengatakan akramtu al-muslimati. Akramtu al-muslimati. Akramtu fi'il wa fa'il. Al-muslimati mafudun bih, mansub. Mansubnya bil kasrah, niyabatan al-fathah. Kenapa? Liannahu jama' mu'annas salim. وقال الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. Ini semua yang mana salim mansub dengan kasrah wa bukhara. Kulluha mansubatun bil kasrah, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, sayihatin, sayibat. Ini semua mansub, ya, dan tanda nasabnya adalah kasrah. Kenapa? Karena jama' mansalim. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh mulhaq dengan jama' mansalim. Ya, mansalim tadi ma dalla ala thalatha fa akthar bi ziyad alif wa ta masalamati bina al mufrad, ya, menunjukkan tiga dan lebih dari tiga, atau yang dijamak dengan alif wa ta muzidatain. Kata beliau yuqalu arafat wa yuqalu arafah ismun atau ismu mawqifin fil hajj, ya, tempat wukuf ketika haji Arafah, disebut juga dengan Arafat. Arafat wa laysat jam'a mansaliman, bukan jam'a mansalim, bal hiya mulhaqun bi jam'il mansalim, tapi dia mulhaq dengan jama' mansalim. Kenapa? Li'annahu la yujadu illa Arafat wahidah. Nah, tidak ada kecuali hanya satu Arafat. Kalau jama' mansalim itu apa? Jama' mansalim itu adalah yang menunjukkan tiga dan lebih dari tiga. Kalau Arafat cuma satu. Iya. Walaupun bentuknya bentuk jama' mansalim, tapi tidak terpenuhi syarat jama' mansalim, sehingga dia disebut mulhaq, mulhaq dengan jama' mansalim. Wala hadza fa naqulu, maka atas dasar ini kita katakan ma uriba i'raba jam'il mansalim wa lam tantabiq alaihi syurutu fa innahu mulhaqun. Kita katakan ma ini isim, maksudnya isim yang di'irab dengan i'rab jama' mansalim. Kata atau lafaz atau isim yang di'irab dengan i'rab jama' mansalim. Walam tantabiq alaihi syurut. Tapi dia terpenuhi pada dia syarat jama' mansalim. Fa innahu mulhaqun. Maka dia adalah mulhaq dengan jama' mansalim. Demikian juga kita katakan pada mulhaq bil musanna. Ya, kilahuma, kiltahuma, isnan, sintan. Ya, kita katakan apa mulhaq dengan musanna? Ma'u'riba i'raba al-musanna walam tantabiq alaihi syurut al-musanna. Demikian juga nanti kita baca di jama' mudzakkar salim, mulhaq dengan jama' mudzakkar salim, mulhaq jama' mudzakkar salim. Kita katakan apa itu? Yaitu ma'u'riba i'rab jama' mudzakkar salim walam tantabiq alaihi syurut jama' mudzakkar salim. Ini mulhaq. Bentuknya, bahkan i'rabnya, i'rab jama' mudzakkar salim, tapi tidak terpenuhi syarat untuk dikatakan jama' mudzakkar salim. Contoh lainnya adalah adru'at. Ardun Bisyam, juga satu daerah negeri di Syam. Mulhaq am jama', dia mulhaq dengan jama' nasalim atau jama' nasalim hakiki? Jawabannya mulhaqun bijami' nasalim. Kenapa? Liannahu ismu maudi'in, karena itu adalah nama satu tempat. Nama satu tempat. La yadullu ala jam'i, tidak menunjukkan jamak. Qara. Contoh berikutnya, samitatun. Samitatun, dia jamak muannats salim. Li'annaha jam'un. Samitah. Karena samitatun itu adalah jama' dari samitah. Iya. Terpenuhi padanya syarat jama' muannats salim. Samitatun mufradnya, jamaknya samitatun. Idza qala qa'ilun, kaifa taqulu jam'u samitah? Bagaimana kamu katakan samitah itu jamaknya samitah? Wa yaqulu samitatun. Naqulu, kata beliau, ma amilna fil mufradi syai'an. Kenapa kita katakan jam'u nasalim? Kita katakan naqulu, kita katakan ma amilna fil mufradi syai'an, kita tidak berbuat apapun pada mufradnya. Jadi tidak ada yang kita robah. Tidak kita tidak berbuat apapun, yakni tidak kita robah apapun pada mufradnya. Shadnya tetap fathah, tetap ada alifnya, mimnya ya tetap kasrah. Ta'nya tetap fathah. Kata beliau, wa innama adhafna ilaihi alif wa ta'. Mufradnya kita tidak robah. Kita tidak berbuat apapun pada mufradnya. Ya, kita hanya menambah alif dan ta'. Ini jama' muannats salim. Ya, bentuk mufradnya salim, yakni tidak dirobah-robah, tidak mukasar, dan dijamai dengan tambahan alif dan ta. Ma jumi'a bi alif wa ta mazidatain ala mufradihi ma salamati bina mufrad. Dijamai dengan alif dan ta mazidatain atas mufradnya, dan mufradnya selamat, tidak berubah. Ini jamak muannats salim. Qala wa ta alati fil mufrad wada'naha fil jam'i lakin ja'alnaha ba'da al alif. Wa ta al jam'i takun maftuhatun, takun maftuhatan. Wa ta al mufrad takunu marbutah. Kalau dikatakan kan tadi di mufradnya ada ta marbutahnya, samitah, samitatun. Kemana ta-nya? Kita katakan ta pada samitah itu kan juga tambahan ta tanif. Bedanya ta yang di mufrad tadi wada'na fil jam'i, tetap kita letakkan pada jamak, tetapi kita jadikan setelah alif. Yang tadinya samitatun setelah tak langsung tak marbutah, adapun pada jamak muannats salim kita letakkan taknya setelah alif, samitatun. Kemudian kedua, wata pada jamak takul maftuhah. Maftuhah maksudnya bukan tak marbutah, taknya tak biasa. Adapun tak pada mufrad itu marbutah, tak marbutah. Iya, samitatun taknya tak marbutah. Adapun ketika di jama' menjadi tak biasa, terbuka. Nah, syahid Intinya shomitatun itu adalah jamak muannats salim. Kenapa? Karena mufradnya tidak berubah dan di jamaknya hanya sekedar ditambah dengan alif dan ta. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.